Baik. Jadi dikatakan kepada seseorang, siapa yang jumpa akan kucingku ini misalnya, maka akan kuberikan upah $100. Upahnya diketahui tidak masalah. Kucingnya pun diketahui sifat-sifatnya. Tetapi di mana kucingku? Jadi mungkin orang tu jumpa binatang yang hilang ini dalam masa satu hari, mungkin dalam masa sebulan. Tapi upahnya tetap sama. Walaupun terdapat ketidakketahuan seperti ini, diringankan dalam hal-hal seperti ini kerana untuk maslahat dua belah pihak. Maka syariat membenarkannya sebagaimana yang telah kita bahaskan di dalam pelajaran yang lepas. Antaranya yang terpenting dalilnya adalah Rasulullah SAW membenarkan seorang mengambil upah yang tertentu untuk menjampi seseorang yang sakit sehingga sembuh. Sehingga sembuh. Itu penting. Itulah yang dinamakan ji'al. Kerana tidak tahu bila orang itu boleh sembuh dengan jampi. Upahnya jelas beberapa ekor kambing. Amalannya juga jelas, yaitu menjampi, membaca Al-Quran. Tetapi sehingga sembuh itu suatu perkara yang tidak diketahui. Mungkin sembuh sekali baca, mungkin 2-3 kali, mungkin berhari-hari. Sebagaimana kita sebutkan bahawa dalam beberapa riwayat, selepas 3 hari membaca Al-Quran pada orang yang terkena sengat itu, barulah dia sembuh. Jadi walau bagaimanapun, kita terpaksa tolak akal kita bahawa ini tidak boleh kerana tidak ketahuan, dan kita terima dalil, kita terima hadis daripada syarak bahawa Nabi SAW membenarkannya. Bahkan Nabi SAW meminta makan daripada bahagian kambing tersebut. Baik. Dan telah kita jelaskan bahawa ini tidak menafikan kaedah yang digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa tidak boleh kita mengambil upah dalam hal-hal ibadat. Tidak boleh kita berkata kepada seseorang, bacalah satu surah Al-Quran, aku akan beri kau upah $10. Itu haram. Orang yang memberikan duit itu berdosa, orang yang menerima pun berdosa, dan amalan itu sia-sia. Sebab membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh untuk mendapatkan upah. Tetapi dalam hal jampi ini, dia bukan membaca Al-Quran setakat membaca seperti ibadah. Tapi pembacaan itu untuk merawat temannya yang sakit, untuk manfaat orang lain. Jadi di sini diberikan keringanan dalam hal ini. Adapun telah kita jelaskan, kalau kita setakat membaca Al-Quran dan kita dapat upah untuk membuka majlis atau tutup majlis, atau baca doa ataupun membaca doa dan seumpama ya, dan kita beri upah, maka ini semua adalah akad yang batil. Tidak boleh mengambil upah dalam hal-hal ibadat melainkan dikecualikan oleh syariat. Seperti dalam badal haji, itu pun ada syarat-syaratnya. Baik. Jadi kalau orang yang tidak mampu melakukan haji, baik, tidak sempat melakukan haji, dia meninggal dunia, maka boleh orang menggantikannya. Ini terdapat nas daripada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada nas pun kita tak benarkan. Baik, dan dalam haji itu ada solat, ada tawaf. Yang itu tidak mengapa, sebab itu di bawah mengikut perkara yang diberikan, iaitu haji. Jadi dia tawaf, kemudian dia solat sunat tawaf. Itu semuanya dibenarkan oleh syariat kerana ia bukan secara sendirian, tetapi di bawah satu paket haji namanya. Baik. Itu pun kata ulama, orang yang melakukan badal haji ini, kalau niatnya hanya nak mendapat upah, sama ada haram ataupun makruh kan. Tetapi kalau niatnya adalah untuk beribadah, untuk buat haji, tetapi dia orang yang tidak beberapa mampu, tapi dia nak buat haji, dia suka nak buat haji kerana Allah SWT nak dapat pahala, tapi dia tak cukup duit, kemudian ada pula offer tawaran badal haji, jadi dia ambil upah tersebut untuk membantunya melakukan haji kerana Allah SWT dan juga untuk orang tersebut, maka demikian ini dia boleh. Ada pun orang yang dah ada duit, dah mampu, tapi ambil upah badal haji. Yang ini ulama mengatakan kesalahan dengan maksud syariat, kesalahan dengan maksud syariat. Baik, sebab itulah kita kadang-kadang dapati ada orang yang berniaga dalam hal-hal seperti ini, ya, ejen-ejen haji dan seterusnya. Kadang-kadang mereka tak melakukan ataupun tidak amanah dalam hal ini. Orang yang diupah untuk buat badal haji ini bukan orang yang soleh, bukan orang yang pandai dalam manasik haji, satu. Kemudian daripada sudut akhlaknya dan seterusnya pun tidak dijaga. Kemudian kadang-kadang mereka mengatakan apa, 10 orang punya boleh dibuat oleh satu orang saja. Satu orang boleh ambil upah 10 orang buat haji. Dia boleh combine. Jadi ini semua adalah batil. Tidak ada yang membenarkan demikian. Kerana asalnya seorang, satu orang buat haji untuk dirinya sendiri. Isterinya pun dia tak boleh buat, dia tak boleh buatkan haji untuk isterinya. Isterinya kena pergi sendiri. Begitu juga dengan ibu bapanya, semua kena pergi sendiri-sendiri. Bagaimana kita boleh gantikan dengan lebih daripada satu orang? Jadi bila kita buat haji itu pun atas nama orang yang kita ambil upah daripadanya. Dia bukan jatuh atas nama kita. Tetapi kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Yang penting haji itu akan gugur daripada orang yang mengupah kita. Ya, itu pun telah kita terangkan ada syarat-syaratnya. Kemudian kita mesti nak ingatkan bahawa tentang menjampi ini, apakah berjampi ini satu benda yang afdal, satu benda yang baik, digalakkan oleh syariat. Jadi dalam ini ada dua hal, satu orang yang menjampi, satu lagi orang yang minta menjampi. Yakni orang yang sakit, dia minta orang bacakanlah, ubatkanlah saya. Jadi ulama mengatakan bahawa orang yang meminta untuk menjampi kerana dia sakit akan melemahkan ataupun mengurangkan keimanan ataupun tauhidnya. Maksudnya tauhidnya tidak akan sampai kepada tahap kesempurnaan. Adapun orang yang menjampi tidak mengapa, bahkan dia akan dapat pahala, dia telah melakukan satu perkara yang baik. Man istata'a yanfa'a aqahu falyanfa', sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu, yang boleh memberi manfaat kepada saudara, dia hendaklah dia berikan manfaat. Jadi, kalau dia boleh ubatkan kawannya, ubatkan baca. Tetapi diiktikadkan bahawa yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Bacaannya hanyalah sebab yang dibenarkan oleh syariat. Bukan sebarang sebab, tapi sebab yang telah dibenarkan oleh syariat. Adapun orang yang meminta untuk dijampi, ulama mengatakan makruh. Ataupun kalau tidak makruh, mengurangkan tauhidnya berdasarkan sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Bahawa Rasulullah SAW menyebutkan tentang 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Dan disebutkan antaranya adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dijampi. La yastarqun. Jadi kalau dia minta dijampi, dia tak akan masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ini dia mungkin dihisab. Bukan mungkin dihisab, dia akan dihisab. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia sakit, dia baca sendiri. Baik. Tetapi dia tidak meminta-minta orang lain untuk menjampinya, maka orang itulah tauhidnya amat sempurna. Dan balasannya adalah dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, jika cukup syarat-syarat yang lain. Jadi dengan ini kita kena faham. Kemudian di dalam hal jampi-menjampi ini, dia bukan seperti memberi ubat Panadol, memberi ubat batuk bila batuk, ubat demam bila demam. Sebabnya adalah perkara tabii. Telah diketahui sifat-sifat sebahagian kimia ataupun ubat-ubatan ini, dia dapat menyembuhkan sebahagian penyakit. Kalau sakit perut, akan teh halia ataupun yang sumbang limau ke, ini tak ada masalah. Tidak akan kurang tauhid kita, kita pergi jumpa doktor dan kita mengadu sakit kita. Baik, Tapi masalah ni kita pergi jumpa orang yang menjampi, dia ada makna lain. Sebab dia cara yang lain, cara yang tak nampak. Jadi mungkin timbul etikat-etikat yang batin terhadap orang yang menjampi. Wah, dia ni adalah orang yang saleh, wali, dia boleh ubat penyakit, bunuh lah tu. Itu tak apa. Dia kata bahawa bunuh ini ataupun penjampi ini boleh mengubat dengan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah melampau sangat, terlampau bersyukur sangat terhadap orang yang mengubatkannya, boleh tak timbul akidah ataupun kepercayaan seperti itu? Mungkin. Lagi-lagi kebanyakan umat Islam imannya lemah. Jadi itu satu perkara. Kemudian orang yang menjampi pula boleh difitnah. Asalnya mungkin dia jampi kerana Allah SWT nak tolong, tetapi mungkin timbul dalam hati syaitan bisik-bisiknya, oh aku ni hebat, aku dapat ubat orang, aku ni lain daripada yang lain, orang lain baca tak apa-apa, aku baca sihat, sembuh. Jadi timbul apa ni, ujub, perasaan bungkak dalam hatinya dan sebagainya. Jadi aku ni kuat, aku boleh lawan syaitan, aku boleh lawan jin, aku boleh halau jin dalam badan nurab dengan bacaanku. Baik. Jadi ada banyak bahayanya sebenarnya dalam hal ruqyah ini, iaitu jampi menjampi. Sebab itu ulama menasihatkan harus berhati-hati. Orang yang bukan ahlinya jangan cuba-cuba. Bukan setakat kalau kita tak ahli, maknanya kita baca orang yang apa ni, termasukkan jin, termasukkan syaitan, nanti jin dengan syaitan ikut balik rumah. Itu je yang kita takut. Itu pun pernah berlaku juga. Cuma yang lebih kita takut adalah masalah iman seseorang itu. Sebab itu telah terdapat dalam satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pada zaman beliau ada seorang wanita yang sakit. Yang sakit dirasuk jin. Maka mereka meminta Imam Ahmad untuk doa kan, untuk menjampi beliau. Jadi Imam Ahmad keluar daripada rumah tersebut, dia tak mau. Dia kata kepada perempuan tersebut, engkau adalah seorang yang sedang dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam darurat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doa orang yang dalam kesempitan. Itulah akidah orang Islam. Dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang hal ini. Amma yujibul mudharra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahu ma'allah. Dalam surah An-Naml. Siapakah yang menjawab, mengkabulkan doa orang yang kesempitan dan mengangkat kesusahan daripadanya, dan telah menjadikan kamu khulafa atas muka bumi ini? Adakah Tuhan yang disembah selain Allah? Banyak ayat macam tu. Jadi orang itu, yakni wanita itu, berdoa Imam Ahmad keluar. Tapi Imam Ahmad keluar dari rumah tu, di rumah tu orang tak nampak. Dan memang betul baik. Itu mustajabnya doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Ahmad lakukan demikian? Supaya tidak menjadi fitnah bagi wanita tersebut. Imam Ahmad doa tujam sihat, nanti wanita itu akan ada kepercayaan-kepercayaan yang tidak-tidak, yang bukan-bukan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang merusakkan iman orang itu sendiri. Tapi kalau orang itu doa, Imam Ahmad pun doa tapi tak nampak, kemudian sihat, apa akan berlaku? Akan bertambah iman orang yang sakit tadi. Oh, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendengar doa hambanya yang susah dan sebagainya. Makin tambah imannya, makin sayang dan syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang menjampi orang lain, itu antara agendanya. Hendaklah dijadikan sesi-sesi jampi itu sebagai sesi-sesi dakwah. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan mereka kepada mengesakan ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Doa kepada Allah SWT. Kalau tak tahu doa, ajar dulu. Tapi kita pun buat juga. Itu dia. Jadi itu asalnya, bantu-membantu bukan untuk mencari harta atau mencari keuntungan. Baik, walaupun kita telah terangkan dalam syariat ialah satu perkara yang dibolehkan berdasarkan dalil. Bab yang berikutnya adalah bab syarikat. Syarikat, bahasa kita pun syarikat, asalnya bahasa Arab. Jadi definisinya adalah al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf tu yakni bercampur baur ataupun bergabung, al-jam'u. Dan ulama telah mentakrifkannya bahawa dia adalah akad di antara dua orang yang berkongsi dalam satu modal, fi ra'sil mal dan untungnya. Jadi dua orang yang bersekutu dalam modalnya dan juga dalam untungnya. Jadi umumlah. Dan ini yakni syarikat, akad syarikat ini adalah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam menurut dalil Al-Quran, menurut dalil Al-Sunnah dan begitu juga ijma' syar umumnya. Adapun di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang yang bersekutu, bersyarikat dalam harta waris ataupun harta pusaka dalam ayat warisan faraid. Firman Allah Subhanahu wa taala, fahum syurakau fitulut fa in kanu aktsara min dzalika fahum syurakau fitulut. Kalau mereka lebih banyak daripada bilangan itu, maka mereka berkongsi dalam yang sepertiga bahagian. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT telah menyebutkan tentang syarikat. Tapi syarikat ini syarikat jenis lain, iaitu syarikat dalam harta pusaka. Syarikatul amlak, iaitu hak milik. Nanti kita akan sebutkan bahawa syarikat hak milik ini bukan pembahasan ulama dalam kitab-kitab fiqah. Baik. Syarikat yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqah adalah syarikatul uqud, syarikat akad kontrak. Adapun pusaka ni bukan masalah fiqah. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad, wa inna katsiran minal khulafa'i la yadri ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersyarikat, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Jadi Allah SWT dalam ayat ini membahagikan syarikat itu kepada dua bahagian. Yang pertama, syarikat yang dikeji, iaitu yang syarikat itu ada antaranya yang berzalim dengan sebahagian syarikat yang lain. Partner dia berzalim dengan partnernya. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Kemudian ada lagi satu golongan syarikat yang baik, mereka-mereka yang beriman dan amilus solihat, yang tidak ada penganiayaan antara sesama mereka. Dan ini adalah syarikat yang terpuji. Tetapi yang baik ini, yang terpuji ini, banyak ke sedikit? Sedikit. Wa qalilum ma'um. Dan sedikitlah daripada mereka ini yang demikian. Jadi ini menunjukkan bahawa dibenarkan bersyarikat. Dan di dalam as-sunnah, Rasulullah SAW bersabda, yang Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, ana talifu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Fa'in khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Maksudnya aku, yakni Allah, yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka. Ini kalau kita fahamkan bahawa Allah SWT sentiasa menolong, membantu, memberi barakah kepada syarikat yang apa? Yang tidak berkhianat antara satu dengan yang lain. Bila mereka mula berkhianat, maka Allah SWT tinggalkan mereka, tak ada barakah. Tetapi hadis ini dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis, kerana terdapat kelemahan dalam sanadnya, jadi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan lain-lain lagi. Yang sebenarnya daripada sudut hadis tidak ada dalil yang betul-betul kuat menerangkan tentang syarikat. Tapi apakah itu satu masalah? Jawabnya tidak. Sebab syarikatnya adalah kontrak apa ataupun di dalam bab apa, bab ibadat ke bab muamalah? Jawabnya bab muamalah. Dan apa hukum asal dalam bab muamalah? Jawabnya asal dalam hukum bab muamalah ini adalah dibolehkan. Selagi tidak ada dalil yang melarang, dibolehkan. Apa juga jual beli, apa juga sewa menyewa, apa juga syarikat, asalnya boleh. Selagi tidak ada dalil yang melarang. Dan tidak ada dalil yang melarang syarikat. Jadi pembahasannya adalah bilakah syarikat-syarikat tertentu itu dikatakan salah, dikatakan batil, dikatakan dilarang. Semuanya harus lihat kepada kemaslahatan orang yang bersyarikat. Jadi banyak digunakan ijtihad dalam bab-bab seperti ini. Jadi nak katakan syarikat ni boleh ke tak boleh? Asalnya boleh. Pasal tak ada dalil mengatakan dia tak boleh. Jadi tak ada masalah dalam hal ini. Cuma akan diterangkan di sini adalah jenis-jenis syarikat yang selalu dibahaskan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka, kerana syarikat-syarikat ini biasa diamalkan pada zaman mereka dan juga pada zaman kita sebenarnya. Cuma mungkin zaman kita ada perkembangan, ada jenis-jenis lain yang mungkin tak disebutkan pada zaman dahulu. Jadi kita mesti tahu akan usul masalahnya, iaitu kita katakan pokok-pokok masalah dalam syarikat ini yang dibahaskan oleh ulama. Kemudian bolehlah seseorang itu bila dah faham, dah mahir, dia boleh kembangkan kepada cabang-cabang yang lain. Jadi kemudian daripada sudut satu lagi dalil, tapi hadis ini sahih dalam Bukhari, kata Zaid, dia berkata, dahulu aku dan Al-Barra adalah dua sekutu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya telah periksa lafaz hadis ini. Yang sempurna dia adalah, dahulu aku dan Barra adalah dua sekutu membeli barangan. Membeli barangan. Kami beli sesuatu secara hutang, kemudian kami jual secara tunai. Lebih kurang itulah. Jadi Rasulullah, bila ditanyakan pada Rasulullah SAW, dan mereka dalam riwayat mereka jual beli perak. Dan kita tahu bahawa tidak boleh jual beli perak ataupun emas secara berhutang, mesti jual secara tunai, cash. Kalau kita jual secara hutang, maka dia adalah riba. Sebab tu tak boleh kita tukar duit money changer ni ataupun tukar duit antara kita lah, duit siling dengan duit not, melainkan secara tunai, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Kalau kurang 10 sen pun, dia kata tunggu sekejap nanti aku bayar, aku pergi kedai mama atau aku apa ni, aku beli barang atau kasih kau 10 sen, itu sudah riba haram. Mesti tunai. Baik. Kalau tukar duit. Sebab tukar duit sebenarnya adalah jual beli duit. Duit not, kita jual, kita dapat duit siling. Ataupun duit ringgit, kita jual dapat duit Singapura dollar. Maknanya kita jual. Walaupun istilah kita tukar, sebenarnya dalam bahasa syariat dia adalah jual beli. Sebab tu kalau dalam bank dia namakan buy selling tu lah. Buying berapa dia punya kadarnya, selling berapa kadarnya. Jadi mesti tunai. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dua orang sahabat ini, mana yang tunai maka teruskanlah, mana yang berhutang maka janganlah. Tak boleh buat. Yang penting di sini adalah ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat telah melakukan syarikat pada zaman Rasulullah SAW. Dan kita ada lebih banyak dalil daripada ini sebenarnya. Antaranya Rasulullah SAW pada awal-awalnya Rasulullah SAW bersyarikat dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bakal isteri Rasulullah SAW. Itu satu syarikat. Syarikatnya macam mana? Ada orang sediakan barang, ada orang yang mengerjakannya. menjual. Itu satu syarikat. Dan kita juga sahabat-sahabat, kita yakin adanya, wujudnya syarikat di kalangan orang-orang pada zaman Rasulullah SAW, sebelum dan selepas. Kemudian zaman Nabi SAW, Nabi SAW tahu tapi Nabi SAW tidak membatalkannya. Jadi ini adalah satu sunnah taqririyah. Jadi dibolehkan. Baik, di dalam kitab mengatakan ada beberapa jenis syarikat. Yang pertama adalah syarikatul amlak, iaitu syarikat hak milik. Satu lagi adalah syarikatul uqud, syarikat akad ataupun transaksi. Telah kita jelaskan bahawa syarikat amlak ini seperti harta pusaka. Kemudian harta pusaka lebih khusus lagi, sebab ada harta yang kita kongsi ini, ya, kita beli rumah pakai dua nama. Jadi rumah ni dua-dua punya. Kalau 50-50 punya. Tapi ini bukan untuk jual beli, untuk mengambil untung, untuk guna aja. Kadang-kadang ada orang kaya kasih kepada dua orang satu rumah. Ini jarang berlaku lah, tapi kalau ada. Jadi orang berdua ni yang mendapat hadiah rumah ni berfungsi dalam hak milik harta benda dengan syarat hadiah. Dan kadang-kadang mereka dapat rumah sebab daripada hasil harta pusaka bapaknya misalnya. Ada pun dalam harta pusaka mereka dapat harta tersebut secara paksa, sebabnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit yang tujuh. Terdapat dalam Al-Quran menerangkan tentang bahagian-bahagian faraid. Mereka tak boleh kata tak mau. Tak boleh kata tak mau. Mereka mesti ambil. Sebab apa? Allah SWT telah berikan kepada mereka. Ambil dulu, kemudian lepas itu nak kasih orang lain ke, tak nak buat apa tu cerita. Mereka bertanggungjawab untuk bagi-bagikan. Tapi ini semua bukan masuk dalam pembahasan syarikat dalam bab muamalah. Okay, jadi kita tak bacalah. Jadi hukum syarikat itu dikebetkan. Syarikat ukut, syarikat transaksi. Ini adalah bab kita, iaitu bahawa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam satu kepentingan harta, satu manfaat harta, dan hasilnya berupa keuntungan. Jadi ini untuk apa? Untuk bisnes. Dua orang atau lebih, tiga, empat, kita beli barang, kita jualkan dia, untungnya nanti kita bagi. Jadi contohnya senang juga. Kalau kita katakan ada dua orang, jadi saya keluar 50% daripada harga barangan ini. Kawan yang sebelah keluarkan 50%, dah keluar, duit dah letak atas table. Kita ambil, kita pergi kedai, kita beli komputer 10 biji. 10 je lah misalnya. Baik, kemudian kita bawa ke kedai kat tempat mana ke, dekat fair itu apa ke, kita jual. Kita jual dengan harga yang lebih besar daripada yang kita beli. Nanti untungnya kita bagi dua. Itulah syarikat yang biasa. Tak ada masalah. Ini dinamakan syarikatul uqud. Cuma ada syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama supaya tidak timbul apa, pertelingkahan, pergaduhan di antara dua belah pihak. Jadi antara jenis-jenis syarikat adalah syarikat inan, syarikat mufawadah, syarikatul abdan, syarikatul wujuh. Ini ada empat. Ada ulama menyebutkan lima. Baik, yang penting rukunnya apa? Rukunnya adalah rukun untuk semua akad, iaitu mesti ada ijab dan qabul. Maknanya aku kan jadikan kau sebagai partner aku, setuju. Tapi tak boleh terus setujulah, aku jadikan kau partner dalam beli barang ini, kau mesti keluarkan sekian-sekian dan untungnya kita bagi 50-50, setuju. Okey, setuju. Dengan apa bahasa sekalipun, yang penting difahami. Sama ada dia buka syarikat register dekat apa ni, registry of companies misalnya, ataupun dia tak buka. Bujar goreng pisang dia buat apa nak buka? Buka syarikat lah, buka kedai, buka apa ni, register. Lagi-lagi bulan puasa, bazar-bazar, mana ada orang ada resen? Tak ada resennya. cakap mengapa lah. Jadi ini semua boleh. Kalau bukan 50-50 tapi 30-70 boleh juga, tak ada masalah. Dan asalnya sama-sama beli barang, sama-sama keluarkan duit, sama-sama buat kerja, sama-sama jual. Itu asalnya lah. Tapi kadang-kadang bukan macam tu. Sebagaimana kita baca dalam bab mudharabah, satu orang keluarkan duit modal, satu orang tak keluarkan modal tapi kerjakan dia, jualkan dia. Untung dia dibagikan. Kadang-kadang ada yang keluarkan duit, dulu keluarkan duit, tapi satu saja yang bekerja, satu lagi tidak. Boleh ke tak boleh? Ya, kita tak ada dalil yang katakan tak boleh. Boleh lah, asalnya boleh. Cuma sebaik-baiknya orang yang dah keluarkan duit dan dia kena kerja, dia mesti dapat apa? Untung yang lebih sikit. Asalnya gitulah sepatutnya. Tapi kalau dia tak mau, dia kata tak apalah, aku kerja tak apa, kau ni tak pandai buat kerja, nanti kau kalau jual pun goreng pisang ni apa nanti, atau goreng ni nanti apa, nanti buat rosak dia, biar aku yang buat. Kau kasih duit tak apa, aku buatkan. Untung, untung bagi sama rata, halal. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal dia apa? Dia berikan ihsan, dia buat baik kepada partner dia, tak masalah. Tapi biasanya adalah kalau ikut nak ikut kerja lebih, jadi orang yang bekerja tu sepatutnya dapat dapat bahagian yang lebih. Jadi ni antara gambaran tentang tentang syarikat. Jadi hukumnya, bila kita masuk dalam bab hukum, macam-macam pendapat ada. Itu yang akan merunsingkan kita. Tapi saya dah terangkan tadi, sebenarnya senang bab syarikat. Asalnya semuanya boleh. Apa juga syarikat, semuanya boleh. Jangan syarikat itu jual apa? Jual CD ucah ke, jual benda yang haram ke, judi ke, nombor toto ke, kan. Selagi dia tak haram, kemudian ada syarat lain yang penting, iaitu apa? Untungnya diketahui secara jelas, maka insyaAllah dihalalkan, maknanya dibenarkan oleh syariat. Namun sebagian ulama membenarkan sebahagian jenis syarikat, sebahagian mereka melarangnya. Baik, dalam kitab mengatakan mazhab Hanafi membolehkan semua jenis syarikat di atas, iaitu syarikat inan, mufawadah, abdan dan wujud, apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi syarikat mazhab Hanafi paling ringan, jadi semua boleh. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis syarikat kecuali syarikat wujud. Apa tu syarikat wujud? Syarikat wujud ini dua orang bersyarikat, tapi dua orang ni tak ada duit, miskin, tapi nak bisnes. Tengok orang bisnes, dia pun nak bisnes. Jadi kalau kita nak berniaga, mesti ada modal kan, nak beli barang. Dia tak ada modal, jadi apa dia buat? Dia pergi kat kedai, dia kata kepada orang yang jual komputer tu, aku beli komputer ni hutang 10 biji, hutang, kita dua orang beli. Nanti bila ada untung, kita bayar balik. Kita dah jual nanti, kita bayar balik. Kalaulah tuan punya komputer, kedai komputer tu macam percaya orang ni, okey lah, dia nak kesian ke dan sebagainya, dan ada tanda-tanda mereka ni apa ni boleh dipercayai, sebab tengok wajah mereka, kesungguhan mereka dan seterusnya. Sebab tu dia mereka syarikatul wujud. Okey, ambil 10 komputer ni, ambil. Okey, pergi jual dekat dekat apa tu, expo ke apa. Jadi mereka pun bawa pergi sana, mereka jual, untung bagi antara dua partner tu. Kemudian kosnya dipulangkan kepada kepada pemilik komputer asal yang mereka beli daripadanya. Ini adalah syarikatul wujud. Jadi beli mula-mula secara, jadi maknanya mereka tak keluarkan duit. Jadi mazhab Maliki tak benarkan. Kenapa? Sebab tadi definisi kata mesti ada apa? Mesti ada kongsi raksul mal, capital, modal. Dia tak ada modal. Modal tu pinjam. Jadi mereka tak benarkan. Sebenarnya dalam masalah ini pendapat yang benar, boleh apa salah? Tidak ada yang melarang sebenarnya. Cuma kalau tak dapat jual, pergi dekat fair, orang semua jual apa, komputer macam-macam, canggih-canggih. Dengan komputer sebenarnya pokok punya. mahal sikit, orang pun tak beli. Habis macam mana aku nak buat komputer tu? Tak boleh pulangkan balik. Kat sini square ke tu, tak boleh. Yang dia beli, dia mesti apa? Ha, pandai-pandai lah dia pergi apa? Dia kena bayar balik. Sebab apabila dia keluarkan aja daripada pemborong tu ataupun supplier tu, pembekal, ha, pembekal, maka dia telah keluarkannya dengan akad jual beli, cuma hutang. Jadi asalnya dia mesti bayar. Macam mana pun dia mesti bayar. Untung ke rugi, dia mesti bayar. Jadi kalau rugi, mereka kongsilah antara dua orang itu bayar. Cari kerja lain ataupun buat bisnes lain lagi sampai dia dapat bayar. Mesti dibayar. Baik. Jadi tak ada yang tak ada rugi, tak ada orang yang dalam keadaan kerugian, tak ada orang yang apa ni tertipu di sini. Sebab tu dibolehkan insya-Allah. Tapi mazhab Maliki kata tak boleh, kita dah jelaskan kenapa. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i, mereka kata semua tak boleh. Mereka membatalkan semua syarikat itu kecuali satu saja, iaitu syarikatul inan. Nah, kita akan sebutkan dalam syarikatul inan. Syarikat inan ni tak ada masalah, semua ulama kata boleh. Iaitu harta yang ni modal tu dikongsi oleh dua orang, jelas. Jadi kita beli komputer memang pakai duit kita. Ini adalah contoh yang telah kita sebutkan awal-awal tadi. Jadi sebab itu Imam Syafi'i kata syarikat ini boleh. Kemudian nanti dijual, untungnya bagi dua, okey, itu dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Adapun yang lain-lain semuanya tak boleh. Nah, nanti akan terangkan kenapa. Kemudian mazhab Hambali pula, ada empat mazhab di sini. Empat mazhab Hambali pula membolehkan semua juga kecuali satu, iaitu syarikat mufawadhah. Jadi mana yang kita tak sebutkan, insyaAllah kita akan sambunglah nanti. Jadi lebih kurang kita dah dapat gambaran tentang jenis-jenis syarikat. Jadi syarikat itu tak semestinya antara dua orang, dia boleh lebih daripada dua orang. Yang penting di sini, kenapa disyariatkan, kenapa dibenarkan kita bersyarikat? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan, tidak bukan adalah untuk maslahat manusia. Sebab mungkin ada orang itu, kalau dia seorang, duitnya tak cukup untuk beli barang untuk dijadikan modal. Dan kalau untung, baguslah dia seorang dapat. Tapi kalau rugi, kalau rugi dia seorang tanggung, masalah besar. Jadi Islam memberikan kelonggaran untuk manusia bersyarikat dengan orang lain. Jadi bila berkongsi dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, mereka boleh beli apa? Boleh beli shopping center pun boleh beli. Kalau betul-betul orang Islam kat Singapura ni, kongsi-kongsi boleh beli satu shopping center. Kalah sengsiam. Cuba bayangkan untungnya berapa banyak. Semua yang letak saham dapat duit, contohnya lah. Lepas tu buka satu kat sini, buat Bukit Batok satu, buka satu lagi dekat Bendung, kat sana sini. Ha, sini tak apa-apa buat duit, sana dia buat, sana buat, sana buat. Buka, buka, buka, buka. Ya tak? Ha, ni idea je lah. Eh? Daripada satu orang nak tunggu satu orang jadi jutawan, lambat lah. Ya tak? Tak macam Mustafa Center tu contoh. Berapa lama nak dapat macam itu? Ha, kemudian dah buka, dah puas buka kedai shopping center yang Muslim ni, yang Islamik ni, ya? Ha, tak ada merapik-merapik kat dalam dia tu kan. Ha, buka pula apa? Ha, syarikat kapal terbang pula, syarikat kapal pula, semua dapat. Lagi-lagi banyak sebenarnya kemungkinan untuk kita berniaga lebih luas. Terus, kalau rugi pun bukan satu orang yang tanggung, tapi ditanggung oleh ramai orang. Tetapi dengan syarat, semua yang bersyarikat itu mesti apa? Amanu wa amilu solehah. Mesti beriman dan beramal soleh dan tidak mengkhianati antara satu dengan lain. Bukan tahu nak buat duit saja, tapi tak nak buat kerja. Ada peluang-peluang yang baik, dia lambat nak masuk contohnya. Sebab nanti dia nak kena beli supply, dia nak kena jual, ambil tender tu dan sebagainya. Itu semua kena kerja secara ikhlas. Kalau ikhlas, insyaAllah Allah SWT akan memberi berkah kepada mereka. Baik. Tapi ni jarang lah, orang Melayu yang paling favourite diorang apa? Bazar je. Kalau bazar memang diorang champion. Tak lama lagi tengok je lah. Boblok ada, Gelang lah, jangan cakap lagi. Mana-mana ada ya, untuk orang buka puasa. Bulan Ramadan lagi banyak orang makan daripada apa? Selain bulan Ramadan. Patutnya bulan Ramadan kurang makan. Tapi dia jamak kan dia, waktu buka dengan waktu sahur ataupun antara keduanya. Kalau komen-komen lagi banyak makan daripada apa ni? Makan tengah hari dengan makan malam hari-hari biasa. Langsung. Sebab tu orang banyak untung. Walau bagaimana pun, tak adalah kita kata salah ke apa semuanya lah. Asalkan bila jual beli makanan atau jual makanan, tak boleh jual pada apa ni, orang yang buka puasa secara terang-terangan. Apa gomnya? Biasa kita jual nasi lemak siang hari. Bila bulan Ramadan, boleh tak kita jual siang hari? Jawabnya, kalau kat depan tu ada kerusi meja, orang tu beli nasi lemak awak, dia akan makan kat isteri tu, order teh tarik sekali. Bulan Ramadan, berdosa. Haram hukum yang awak dapat harta haram. Sebab apa awak bantu dia melakukan satu maksiat? Ini banyak orang tak tahu. Tak ada ustaz, itu yang makan tu, yang beli nasi lemak saya, itu orang Islam, orang kafir. Orang kafir tak wajib puasa. Jawab kita sama lah juga. Siapa kata orang kafir tak wajib puasa? Kita katakan dia wajib puasa, dia wajib solat, dia wajib zakat, dia wajib haji, semua benda dia wajib. Kalau tak wajib, maknanya apa? Hari kiamat dia puasa lemak. Cuma kita katakan, dia kalau puasa, dia kalau solat, dia kalau zakat, dia kalau haji, dia kalau baca Quran, selagi dia belum masuk Islam, tak diterima amalan. Itu je. Tapi dia dituntut untuk masuk Islam, kemudian untuk puasa dalam bulan Ramadan. Sama lah dengan orang apa yang kata, saya jual arak ni bukan pada orang Islam, saya jual arak ni pada siapa? Pada orang kafir kat 7-Eleven. Kalau orang Islam nak beli, saya tak kasih. Itu bohong juga lah kan. Dia jual pada siapa ni? Apa hukumnya jual arak pada orang bukan Islam? Haram juga. Jual babi, jual bangkai, jual benda-benda yang diharamkan, semuanya berusul. Walaupun pada orang yang bukan Islam. Jadi jual tak boleh, belikan untuk dia pun tak boleh. Bos kata, ni belikan aku, kau nak beli, kau punya teh beli, belikan aku satu apa, satu tin cap harimau, dia kata. Bos ni pasal beli, boleh tak beli? Tak boleh. Kau mesti cakap, bos, bos nak minum teh cap tiger boleh, tapi arak cap tiger saya tak boleh belikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantu membantulah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan kamu bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Ini dosa. Banyak yang kalau tahu hukum ni, sepatutnya tak ada kedai-kedai kat Gelang, kat Hidrut dan sebagainya jual makanan pada siang bulan Ramadan, kemudian pembelinya, pelanggannya makan di depan. Tetapi boleh kalau dia beli secara apa ni? Secara take away ya? Untuk dimakan kat rumah ke apa, mungkin sakit ataupun ada kat rumah orang yang tak wajib puasa, macam anak kecil, perempuan yang haid, orang tua dan sebagainya, itu memang tak ada masalah. Tapi makan kat depan memang tak boleh. Hukumnya berdosa. Dan itu akan mengurangkan pahala puasanya walaupun dia puasa. Jadi syarikat itu dibenarkan ataupun dibolehkan oleh syariat untuk meringankan beban manusia, meringankan beban orang ramai dan untuk mendapatkan apa ni, keuntungan manfaat yang lebih banyak. Ini. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita baca dan dengar menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.